Sementara kita tutup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.